Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Kitab al-Muhassar باب الإحصار في الحج باب حكم إحصار pada haji. Bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menegaskan bahwasanya ada hukum ihsar pada haji. Dan ini sesuatu yang disepakati oleh para fuqaha. Hukum ihsar itu pada haji. Yang diikhtilafkan adalah hukum ihsar pada umrah. Dan itu telah dibahas sebelumnya. Yang rajih ada hukum ihsar pada umrah. Adapun pada haji disepakati oleh para fuqaha hukum ihsar pada haji. Adapun hadis yang disebutkan oleh al-muallif, hadis tentang kisah Ibnu Umar yang sebelumnya telah kita baca pada bab ihsar umrah, disebutkan kembali pada bab ini dikarenakan ada lafaz khusus menyebutkan kata-kata haji. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Khurasani قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الخراساني قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال بل بركاتا أخبرني سالم memberitakan kepada aku Salim wa Salim bin Abdullah ibn Umar qala berkata Salim kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul dahulu ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata alaysa hasbukum sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukankah cukup untuk kalian sunnah Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam. Artinya pegangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kalian berpegangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan sunnahnya. Beliau mengatakan in hubisa ahadukum anil hajji. apabila salah seorang di antara kalian hubisa, tertahan dari haji. Ada kata-kata haji secara langsung. Tawafa bil baiti. Maka dia tawaf di Ka'bah. Wabis Safa wal Marwah. Lalu sa'i Safa Marwah. Kasih keterangan. In amkana dzalik. Apabila memungkinkan untuk melaksanakannya. Sebab kondisinya atau posisinya tertahan, hubisa, sedang tertahan, kan gitu. Kalau memungkinkan masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, maka laksanakan tawaf, tawaf di Ka'bah, sa'i serta marwah, kalau memungkinkan. Thumma halla min kulli syai'. Kemudian dia tahallul halal dari segala sesuatu. Hatta yahujja aman qabila. Hingga dia berhaji tahun depan. Fayuhdi. Setelah tahallul dia yuhdi. Menyembelih hewan hadiu. Au yasumu illam yajid hadiah. Atau dia berpuasa bila tidak mendapati hewan hadiu. Wa an Abdullah qala akhbarna Ma'mar an Az-Zuhri qala haddatsani Salim an Ibni Umar nahwahu. Ini isnad yang kedua, Abdul bin Mubarak meriwayatkan dari Ma'mar dari Zuhri. Kalau sebelumnya Yazid dari Zuhri. Yang ini Ma'mar dari Zuhri. Sehingga Abdullah Imam Mubarak memiliki dua guru dalam bab ini. Naam. Dari hadis ini diambil faedah. Yang pertama, al-ihsaru fil hajj. Sesuai dengan babnya muallif. Ada hukum ihsar pada haji. Masih ingat ya, ihsar dia tertahan, tidak bisa masuk ke Mekah. Hukum ini berlaku pada haji. Wa hadza muttafaqun alaih, sesuai yang disepakati oleh para fuqaha. Yang ikhtilaf hanya dalam bab hukum ihsar pada umrah. Taqaddam telah dibahas pada bab yang sebelumnya. Faedah yang kedua, seseorang yang muhsar fil hajj, seseorang yang tertahan dalam haji, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia bisa masuk ke Masjidil Haram. Dia bisa masuk ke Masjidil Haram saja, tidak bisa manasik yang lain. Maka dia melakukan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar pada hadis ini, semoga Allah meridainya. Ya, dia masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, sa'i, safa marwah, tahallul. Kalau dia membawa hewan hadiu, sembelih. Atau ada yang menguruskan hewan hadiunya, bayar. Dia bayar sama yang ngurus. Kalau tidak ada hewan hadiu, maka dia berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Tahun depan berangkat haji kembali. Tahun depan berangkat haji kembali. Difahami ya? Ini kalau memungkinkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Meskipun tidak boleh yang lain, tidak mungkin apa namanya manasik haji ke Mina, Arafah, Muzdalifah tidak bisa. Tapi dia bisa untuk ke Baitul Haram. Tawaf, sa'i, tahallul, nyembelih hadiu, atau bayar hadiu, atau puasa. Pulang setelah itu. Haji tahun depan. Keadaan yang kedua, tidak bisa masuk sama sekali. Tidak bisa masuk sama sekali. Maka yang dikerjakan hanya dua. Hadyu, lalu yang kedua tahallul. Kalau dia bawa hewan, sembelih hewannya. Kalau bisa bayar, bayar. Setelah itu, halak menggudur rambutnya. Atau kafir memangkas rambutnya dengan merata. Namanya tahallul. Hadyu, langsung tahallul, selesai, pulang ke tanah air. Itu kondisi kedua ketika tidak memungkinkan untuk kemanapun. Maka dia mengerjakan dua amal tadi. Dipahami insyaAllah ya. Itu perbedaannya. Ya khana fitina azakumullah. Wahada wadihun. Bab yang berikutnya. Masih berkaitan dengan masalah ihsar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bab nahri. Qabla al-halqi fil hasr. Bab an-nahr, menyembelih hewan hadyu sebelum halak, sebelum gundul, ini tahallul, fil hasr, pada kondisi hasr, tertahan tidak bisa masuk ke Mekah. Ini pembahasan tentang tartibnya, terkait dengan tartibnya. Nahr dulu baru halak. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembelih sebelum gundul. Menyembelih hadyu sebelum gundul ini tahallul, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuat demikian. Assalamualaikum. Wala insyaAllah ya. Nyembelih baru gundul. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Abdul Rahim. Qala akhbarana Abu Badr Syuja' ibn al-Walid. An Umar bin Muhammad al-Umari. Qala wa haddathana Nafi'un. Anna Abdullah. Wa Saliman. Bahasanya Abdullah. Abdullah putra. Abdullah bin Umar. Wa Saliman dan Salim. Juga putra Abdullah bin Umar. Kallama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berbicara kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Faqala, maka berkata ibn Umar, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berumrah. Fahala kufar Quraisy dun al-bait. Ternyata kufar Quraisy menghalangi kami dari Ka'bah. Hala itu menghalangi. Fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budyahu budnahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih onta-ontanya, onta-onta hadiyunya, wa halaqa ra'sahu, dan menggunur rambutnya. Selesai. Ini dua riwayat semuanya menjelaskan nahr baru halak. Nyembelih hadiyu baru kemudian gundul untuk tahallul. Ini tartib yang sunnah. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau dibalik? Tahallul dulu gundul baru menyembelih hadiyu. Dibalik. Di sini muallif rahimahullah tidak menyinggung masalah itu. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya, riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalurnya Al-A'mash dari Ibrahim An-Nakhai dari Al-Qamah, katanya Al-Qamah alaihi dam, alaihi damun, wajib bayar dam. Juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari jalurnya Ibrahim An-Nakhai dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, semisal itu alaihi dam, wajib bayar dam. Ini yang dari kalangan salaf. Sehingga ketika dibalik ada yang tahallul dulu baru menyembelih hewan hadyu, maka dia kena dam. Dam yang menyembelih seekor kambing. Barakallahu fikum. Hadza huwa, sehingga secara tartib nahr baru halak. Ketika ada yang halak menggundul tahal sebelum nahr, alaihi dam. Ibnu Abbas dan Al-Qamah memberikan fatwa alaihi dam, membayar dam. Wahada wadih. Satu lagi untuk menyelesaikan pembahasan tentang ihsar. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man qala laisa al-muhsari badal. Bab, seseorang yang berpendapat laisa al-muhsari badal, tidak ada badal, qada, tidak ada qada atas seseorang yang muhsar, yang terhalang masuk Mekah. Ini pembahasan berikutnya terkait dengan seseorang yang muhsar, yang tertahan, tidak bisa masuk Mekah baik ketika haji atau ketika umrah. Pembahasannya adalah apakah harus qada, harus membayar haji atau umrah tahun depan. Kalau umrah kesempatan berikutnya. Khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Jumhur ulama berpendapat tidak ada qada. Seperti yang disebutkan dalam bab. Pendapat jumhurul fuqaha laisa alaihi qada. Ya. Man uhsira min hajjin aw umratin fala qada alaihi. Siapa saja yang diihsar, yang tertahan pada haji atau pada umrahnya, tidak ada qadanya. Ya udah, selesai tahalul pulang. Tidak ada kewajiban qada. Kalau dia kepengin qada di tahun selanjutnya, ya, monggo. Tapi bukan kewajiban. Kalau qada kan wajib dibayar. Gitu ya. Ada pendapat jumhur. Barakallahu fikum. Pendapat yang lain mengatakan ada qadanya. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Rawh Ibnu Ubadah an Shibl. Hakadha Shibl. An Ibn Abi Najih an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata Ibn Abbas, innamal badalu, sesungguhnya badal itu atau qadha itu, ala man naqadha hajjahu bitaladzudz. Itu kewajiban seseorang yang membatalkan hajinya dikarenakan sesuatu yang lezat. Yang dimaksudkan dengan itu ialah mengumpuli istrinya. Mengumpulkan istrinya ketika dia haji, maka batal hajinya dan wajib qadha. Fa amma man habasahu udhrun, adapun seseorang yang tertahan karena uzur, au ghairu dzalik, atau yang selain itu, fa innahu yahillu wa la yarji, maka sesungguhnya dia tahallul dan tidak harus kembali lagi. Layar cik tidak harus kembali ke tanah suci lagi. Wa in kana ma'ahu hadyun, bila bersama dia ada hewan hadyu, wa huwa muhsar, dan dia muhsar terhalang, naharahu, maka dia sembelih hewan hadyunya. In kana la yastati'u an yab'atha bih, itu kalau dia tidak mampu untuk mengirimkan hadiyunya ke Mekah, langsung sembelih di tempat. Wa in istata'a, tapi bila dia mampu, an yab'atha bihi, untuk mengirimkan hewan hadiyunya sampai ke Mekah, lam yahilla, maka jangan tahallul, hatta yablughal hadiyu mahillah, hingga hewan hadiyunya sampai ke tempatnya, sampai ke Mekah. Ini tambahan perincian dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Jadi ketika dia membawa hadiyu dan dia muhsar, sembelih hadiyunya, tahallul, pulang, enggak usah kembali. Ini kata beliau, kalau hewan hadiyunya tidak mungkin dikirim ke Mekah, di tempat, disembelih tempat, tahallul, pulang. Tapi kalau hewan hadunya mungkin dikirim ke Mekah, hewannya saja dikirim ke Mekah, ditunggu sampai hewan hadu sampai di Mekah, baru dia tahallul. Baru dia tahallul. Wa qala Malikun wa ghairuhu, dan berkata Imam Malik dan selain Imam Malik, yanharu hadiyahu, dia boleh menyembelih hewan hadiyunya. Wa yahliq fi ayyi mawdhi'in kan, dan dia gundul tahallul di tempat manapun. Wala qadha 'alaih, dan tidak ada qadha atasnya. Di sini ada kesamaan, sama-sama enggak ada qadha. Sama-sama enggak ada qadha. Yang berbeda terkait dengan tahallulnya. Kalau Ibnu Abbas memperinci, kalau hewannya bisa dikirim ke Mekah, kirim ke Mekah dulu. Begitu sampai di Mekah, baru dia tahallul. Kalau enggak mungkin dikirim, sembelih di tempat, tahallul. Imam Malik menyatakan bebas. Bebas, dimanapun bebas. Dia bisa menyembelih hewannya di tempat, gundul di tempat, atau dimanapun. Dan sama-sama enggak ada qadha. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, bil Hudaybiyah, ketika di Hudaybiyah, naharu wa halaku, mereka menyembelih hewan hadiyunya, Waharaku dan menggundur rambutnya tahallul. Wahallu min kurusin kepada tawaf. Dan mereka halal dari segala sesuatu sebelum tawaf. Wa qabla an yasil hadhi lil bait. Dan itu semua sebelum hewan hadi sampai ke Ka'bah. Thumma lam yudhkar. Kemudian tidak disebutkan satu hadis pun. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ahadan, memerintahkan seseorang pun ayyaqdu syai'a, untuk mengqadha apapun. Tidak ada riwayatnya. Tidak ada hadis yang menyebutkan Rasul memerintahkan sahabat untuk mengqadha. Tidak ada mengqadha. Wa la ya'udu lahu, dan mereka tidak enggak mengulang untuknya. Wal Hudaybiyah kharim al-haram. Sementara Hudaybiyah di luar tanah haram. Sehingga dia bisa menyembelih hewan hadi di manapun. Bisa menyembelih hadi ke tanah halal atau ke tanah haram. Bebas. Khulasanya adalah barakallahu fikum untuk pembahasan bab ini. Dari asar yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah. Bab yang beliau bawakan. Jelas beliau merujukkan pendapat jumhur. Seseorang yang muhsar, yang tertahan, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada kewajiban mengqadha hajinya atau mengqadha umrahnya. Wahwa qaul jumhur. Ini pendapat jumhur. Terkait dengan menyembelih hewan hadyu, bebas. Dimanapun dia sembelih, bebas. Di Hudaybiyah, bebas. Tanah halal, bebas. Tanah haram, bebas. Yang penting sembelih hadyu, kalau memungkinkan dan ada, terus halal setelah itu. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddathani Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. An Nafi' dari Nafi' wa Mawla ibn Umar. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Bahwasanya Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya, berkata, hina kharaja ila Makkah, ketika keluar menuju Makkah, mu'tamiran fil fitnah, berkehendak untuk umrah di masa fitnah. Masa ada peperangan antara Al-Hajjaj dengan Abdullah bin Zubair. Taqaddam hadza. Beliau mengatakan, in sudittu anil bait, kalau aku dihalang-halangi dari Ka'bah, sana'na, kami akan berbuat kama sana'na ma'a Rasulullah SAW, sebagaimana kami berbuat bersama Rasulullah SAW. Fahalla bi umratin, maka Ibn Umar berihlal umrah, mengatakan labbaik Allahumma umratan, niat umrah. Min ajli, dikarenakan anna Nabi SAW kana ahala bil umrah amal Hudaybiyah, dengan alasan, dengan sebab, dikarenakan bahwasanya Nabi SAW berihlal umrah pada Yaumul Hudaybiyah. Maka Ibn Umar ketika berangkat berniat dengan umrah. Qala thumma inna Abdullah ibn Umar nazara fi amri. Kemudian sesungguhnya Abdullah bin Umar mencermati lagi, memikirkan lagi urusan dia. Nazara fi tafakkur, memikirkan lagi perkara ini. Faqal, beliau mengatakan, ma amruhuma ila wahid. Tidaklah urusan dua ibadah ini kecuali satu. Haji umrah sama. Faltafata ila ashabih. Maka beliau menoleh kepada para sahabatnya yang menyertai beliau. Faqala, beliau mengatakan, ma amruhuma ila wahid. Tidaklah perkara dua ibadah ini mereka cuma satu. Ushidukum. Maka aku persaksikan kalian, anni qad awjabtul hajj ma'al umrah. Aku sekarang mewajibkan haji bersama dengan umrah. Awalnya niat umrah saja. Terus berubah pikiran, memasukkan haji dan umrah sekaligus. Qala thumma tawafa lahuma tawafan wahida. Kemudian beliau tawaf untuk dua amal tadi dengan sekali tawaf. Wa ra'a dan beliau berpendapat anna dzalika mujzi'un anhu, bahwa tindakan itu cukup dari beliau. Wa ahda dan beliau pun menyembelih hadiyunya. Intaha. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Dari yang disebutkan tadi jelas untuk yang muhsar yang tertahan tidak ada qada. Ada qaul jumhur. Ada qaul jumhur. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang antum hafalkan adalah yang paling pertama ya, gampang ya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahriqa wa amara ashabahu bidzalik. Yang itu kan? Ya khair. Antum sendiri yang pendek-pendek ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi yang berikutnya pembahasan-pembahasan yang lain masih seputar masalah haji. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan dam? Apa artinya damun? Damun darah. Maksudnya adalah mengalirkan darah dengan makna menyembelih hewan atas sesuatu yang dia lakukan. Bayar dam artinya dia membayar beli seekor kambing, disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Kalau enggak memungkinkan, maka bayarnya kepada pihak-pihak tertentu yang mempersiapkan atau yang melayani bab ini. Di sana ada. Ini untuk dam, ini untuk hadyu. Barakallahu fikum. Apakah jenazah seorang muslim boleh dimakamkan di kuburan umum campur muslim dan kafir? Yang afdal adalah disendirikan. Ada makbarah untuk muslimin, ada makbarah untuk kafirin. Namun terkadang di sebagian tempat tidak memungkinkan. Yang ada adalah makbarah umum. Ya sudah, dikuburkan di sana. Barakallahu fikum. Nah, Allahu a'lamu bissawab. Apa hukumnya Ustaz? Ada seorang imam ketika salat jahr membaca sebuah ayat dalam rangka menyindir orang tertentu. Duh, kok dari mana ini? Hah? Sini bocah apa kan gitu? Hah? Ya enggak lah. Jangan punya yang seperti ini. Baca aja surat yang antum mampu, yang mudah bagi antum. Barakallahu fikum. Yang ada itu membaca surat-surat yang diniatkan untuk tausiah gitu loh. Diingatkan labas. Nah, nyindir ini kan tujuannya enggak bagus gitu ya. Masa lagi ngimami jelek niatannya. Barakallahu. Hayar insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum memata-matai sesama muslim? Wala tajassasu. Jangan tajassus. Jangan tajassus. Hukum asal tidak boleh tajassus. Apalagi mentajassusi muslim. Apalagi mentajassusi ahlussunnah salafiyin. Apalagi mentajassusi para ulama, para du'atul sunnah. Semakin orang-orang itu semakin mulia, semakin punya kedudukan, kok ditajassusi, itu semakin berat dosa tajassusnya itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu hukum asal. Apakah makmum wajib membaca doa iftitah? Doa iftitah hukumnya sunnah. Doa iftitah hukumnya sunnah. Bagi makmum atau bagi imam. Barakallahu fikum. Sehingga dianjurkan untuk itu. B. Bolehkah kita menyukai negara lain selain tanah air dan tanah suci yang dicintai negara-negara Islam? Kalau sebabnya mahabbah, kecintaan negara Islam. Jangan mencintai negara-negara kufar. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara melembutkan hati orang tua dan keluarga untuk bisa mengajaknya kepada salafi? Yang sering saya sampaikan adalah dakwah bilhal. Mendakwai mereka dengan akhlak kita, muamalah kita. Dalam artian, semakin antum belajar sunnah, belajar mahal salaf, mengerti ilmu agama yang mulia ini, tunjukkan kepada kedua orang tua amaliyah antum. Ibadahnya, di atas sunnah, bagus akhlaknya, adabnya. Memberi contoh-contoh langsung kepada kedua orang tua dengan amalan, bukan dengan omongan. Barakallahu fikum. Dan yang lebih mereka perhatikan, akhlakiyah, adabiyah. Kalau terkait dengan orang tua, semakin antum mengerti agama, semakin memahami sunnah, harus semakin berbakti kepada orang tua dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Tunjukkan ilmu ini. Ini disebut dengan taklif lukulub, melembutkan hati orang tua. Jadi mereka ketika melihat akhlaknya antum, Masya Allah baik, adabnya antum, Masya Allah bagus, tutur katanya, Masya Allah baik, tingkah lakunya, Masya Allah baik, syar'i mubah. Itu membuat ada simpati, senang orang tua memandang antum. Sehingga pelan-pelan nanti antum kasih masukan-masukan pelan-pelan. Ini lama-lama akan diberi taufik juga insyaallah ta'ala. Yang kedua, doakan hidayah taufik kepada orang tua kita. Barakallahu fikum. Dan seringkalinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada yang Allah kasih kemudahan cepat, ada yang agak lambat, ada yang bahkan cukup lama. Harus bersabar. Sabar, sabar, sabar sampai Allah bukakan hati mereka. Barakallahu fikum. Ikhtiar sambil banyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terakhir, apabila ada seorang istri, ia memiliki orang tua yang sudah sepuh dan sering sakit-sakitan. Wanita ini sudah lama merawat sang ayah atau orang tua tadi. Namun suatu hari sang suami meminta wanita itu berhenti merawat orang tuanya dan menyuruhnya agar orang tuanya dirawat oleh saudara-saudara kandungnya yang lain. Dan memerintahkan wanita itu untuk kembali ke rumah suaminya dan tidak tinggal ke tempat orang tuanya lagi. Siapa yang harus pilih, suami ataukah ayahnya? Dalam keadaan perempuan tersebut berat hati untuk tidak lagi merawat orang tuanya. Apakah sang suami dikatakan egois karena telah berbuat demikian? Barakallahu fikum. Yang seperti ini dipandang dengan pandangan syariat. Jangan memandang dengan pandangan perasaan. Kalau main perasaan, gitu. Ya sudah. Dengan pandangan syariat. Pandangan syariat, barakallahu fikum. Seorang wanita yang telah berkeluarga itu lebih mendahulukan hak suami. Hak suami itu lebih besar dibandingkan hak orang tuanya. Ini satu poin yang harus dipahami oleh orang tua tadi. Dan wajib dipahami oleh sang wanita tersebut, perempuan tersebut. Harus paham ini. Dipahami ya? Dipahami ya? Nah, dalam kondisi yang demikian ketika sang suami membutuhkan dia, harus dia kembali kepada suaminya. Wajib mentaati suaminya. Kemudian dinasihatkan kepada sang suami untuk memberi kemudahan kepada istri secara berkala merawat orang tuanya. Kalau sebelumnya kan full. Merawat full orang tuanya. Suaminya ngalah kan gitu. Mungkin kali ini suaminya gak memungkinkan. Dia harus kembali ke rumahnya sendiri. Membangun rumah tangganya. Sehingga dia minta balik ke rumah saya. Harus balik. Itu wajib hukumnya. Ketaatan kepada suami dalam bab ini wajib hukumnya. Minta pamitan kepada orang tua, minta saudara-saudara yang lain yang laki-laki terutama merawat orang tua mereka, itu kewajiban laki-laki. Nanti secara berkala menengok, kan tidak sama sekali berkala nengok datang, pas datang dia rawat orang tua tadi itu, selesai pamitan pulang lagi, ngurusi keluarganya, kadang telepon, tanya kabar, gimana kabar, kan bisa meneruskan kembali upaya tadi. Cuman tidak full, kali ini fokus ngurus keluarganya dan sesekali secara berkala merawat orang tuanya. Itu untuk yang perempuan. Satu hal penting untuk anak laki-laki, harus memperhatikan betul orang tuanya. Itu kewajiban dia. Kalau laki-laki lebih mendahulukan orang tua daripada istrinya. Ini yang harus dipahami oleh para istri. Ya, itu ketika harus memilih. Orang tua dulu, baru keluarga. Suami yang baik tentu akan memberikan semuanya. Orang tuanya iya, anaknya juga iya, semuanya. Tapi terkadang harus memilih. Ketika memilih, dahulukan orang tua, baru istrinya. Istri harus paham masalah ini. Ya, jangan heboh, jangan ribut, jangan cemburu, jangan ngambek gara-gara itu. Salah. Dipahami ya? Itu pandangan syariat. Jadi kalau laki-laki, entah dia bujang, entah dia berkeluarga, mendahulukan orang tua, baru yang lain. Kalau perempuan, ketika dia masih bujangan, orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, dia punya keluarga, suami, baru orang tua, baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Pandangan dengan pandangan syariat, insyaAllah barakah, barakallahu fikum. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.